Solo. Lo ini apa? Buat kamu ya? Oh, ini kamu ini. Ada yang mau? Persis Solo. kalau ini Terima kasih.